بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرين سكاليان قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari kehidupan ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lahan ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan menguji kalian dengan suatu ujian berupa kelaparan, ketakutan, dan kekurangan dalam harta, jiwa, dan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ujian pasti ada. Namun Allah mengingatkan, "Wabashshiris sabirin." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa ujian ini sifatnya dahsyat, karena tidak menimpa orang-orang zalim saja, tidak menimpa orang-orang yang berbuat kekeliruan dan dosa saja, bahkan juga menimpa orang-orang salih. Orang-orang salih apabila tertimpa ujian, sifatnya adalah untuk mengangkat derajat mereka dan semakin mengukuhkan keimanan mereka. Iya. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap suatu fitnah. Suatu fitnah, ujian, cobaan, fitnah yang tidak akan menimpa orang yang zalim saja. Tidak menimpa orang zalim secara khusus, bahkan menimpa semuanya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya untuk berlindung dari segala fitnah, ujian, dan cobaan. Dan para sahabat pun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abi Mulaika, mereka berkata, "Na'udzu billahi minal fitan." Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan fitnah. Iya. Di hari-hari ini kita melihat fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang menimpa kaum muslimin dan muslimat semakin banyak dan semakin beraneka ragam. Dan itulah keadaan orang-orang yang hidup di masa yang telah jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah mengingatkan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman, suatu masa, kecuali masa setelahnya adalah lebih jelek daripada masa sebelumnya. Dari masa sebelumnya. Karena itu di masa terjadi ujian dan cobaan tersebut, seorang mukmin yang berpegang dengan agamanya, teguh di atas keislamannya, merekalah yang mendapatkan pahala yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Awal kali Islam muncul, dimulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap asing di tengah manusia. Ajaran beliau, apa yang beliau dakwakan, ditolak oleh kebanyakan kaum Quraisy. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala membukakan kebaikan dan menyebarkan agama Islam ini di tengah manusia. Maka Nabi mengingatkan, badal Islam ghariban, Islam dimulai dalam keadaan asing. Ini keterasingan yang pertama. Dan Nabi ingatkan ada keterasingan yang kedua, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan datang suatu saat Islam itu kembali dianggap asing sebagaimana awal mulanya dianggap asing. Di kali yang kedua ini bukan karena umat Islam yang sedikit. Bukan karena jumlah mereka yang sedikit. Iya. Bahkan jumlah umat Islam sangat banyak. Hanya saja yang menjadi masalah di kualitas dan bobot keislaman. Kapan seorang berpegang dengan Islam yang benar, maka di keterasingan yang kedua, orang-orang tersebut dianggap asing oleh manusia. Dianggap aneh. Padahal apa yang mereka pelajari, apa yang mereka sampaikan, semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di keterasingan yang kedua ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Iya. Karena itu, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat keislaman ini. Anugerah kita mengenal agama yang agung ini. Dan tentunya banyak cobaan bagi seorang hamba agar kokoh di atas agamanya. Banyak cobaan yang bisa melalaikan seorang hamba dari keindahan agamanya. Dan ini diantara ujian dan cobaan yang hendaknya kita bersabar. Apalagi di masa-masa sekarang ini. Fitnah dan ujian sangat banyak. Ada fitnah harta, fitnah perempuan, fitnah kekuasaan, ada fitnah pembunuhan, dan berbagai fitnah di tengah manusia. Dan di malam hari ini, kita ingin berbicara tentang suatu fitnah yang banyak melanda. Ya, dan telah membuat prahara dan berbagai kerusakan di tengah umat Islam. Yaitu fitnah yang berkaitan apa yang disebut dengan nama fitnah terorisme. Iya. Dan penggunaan kalimat ini sendiri, kalimat terorisme, beraneka ragam penafsiran manusia di dalam menafsirkannya. Definisi-definisi dalam penafsiran kalimat ini ditafsirkan oleh pemiliknya sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ya. Tidak ada perbedaan di dalam penafsirannya antara lembaga yang bersifat internasional, lembaga antara kebangsaan, kenegaraan, lembaga yang bersifat pribadi, pada suatu negeri tertentu atau kepada suatu kelompok tertentu. Beraneka ragam definisi. Dan setiap orang mendefinisikan makna terorisme sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ya. Dan dimaklumi bahwa aksi-aksi teror, aksi-aksi yang menyebabkan terjadinya ketakutan, ketidaktenangan di tengah manusia, jumlahnya beraneka ragam. Dan sebabnya juga sangat banyak. Ya. Sebabnya sangat banyak. Dan sebab-sebab tersebut mungkin bisa diglobalkan dalam tiga hal. Dari sebab munculnya aksi-aksi teror tersebut. Sebab pokok yang pertama adalah faktor internal pada pelakunya sendiri. Ya. Mungkin dia memiliki kelainan jiwa. Kadang sebagian orang memiliki penyimpangan di dalam pemikiran. Ideologi yang keliru. Iya. Dan sebagian orang memiliki dendam pribadi. Dan banyak lagi sebab yang kembali kepada internal sang pelaku. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Ada faktor yang berkaitan dengan situasi dan kondisi. Kadang di masyarakat ada kejadian-kejadian dari sisi perekonomian, dari sisi kehidupan, kemiskinan, ya, banyaknya terjadi kerusakan yang menyebabkan sebagian orang frustasi dan melakukan hal tersebut. Dan faktor yang ketiga adalah faktor eksternal. Dilakukan oleh musuh-musuh yang tidak senang terhadap umat Islam. Ya. Dan mereka yang memasukkan perbuatan-perbuatan tersebut di tengah kaum muslimin. Apakah memakai nama kaum muslimin maupun yang semisal dengan itu. Yang jelas kita di kesempatan kali ini tidak akan membahas seluruh sebab-sebab tersebut. Dan sebab-sebab yang saya terangkan tadi adalah hal yang dimaklumi. Perkara yang disaksikan. Hanya saja tatkala umat Islam dituduh dengan perbuatan terorisme, diidentikkan agamanya sebagai agama kekerasan, agama yang penuh dengan teror, disinilah kewajiban kita untuk berbicara dan menerangkan bagaimana Islam itu sendiri, apa syariat Islam itu. Ya. Dan harus dibedakan antara syariat Islam dan umat Islamnya. Umat Islam dimaklumi, di antara mereka ada yang melakukan kekeliruan, ada yang melakukan kesalahan, ada yang salah paham terhadap agamanya. Dan itu kesalahan person, tidak mengharuskan disalahkan pada agamanya. Iya. Adapun agama Islam itu sendiri adalah agama yang mulia. Agama kita adalah agama yang penuh dengan rahmat. Penuh dengan rahmat. Iya. Al-Quranul Karim semuanya rahmat. Allah firman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Dan Allah firman, "Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam dada. Petunjuk dan rahmat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Allah firman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Dan rahmat Islam dimaklumi. Dimaklumi. Rahmat Islam untuk manusia dengan berbagai lapisannya. Iya. Rahmat Islam untuk kaum muslimin. Rahmat Islam untuk non-muslim. Bahkan rahmat Islam juga mencakup tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan benda-benda mati. Tuntunan syariat kita dimaklumi. Karena itu dilarang berbuat kerusakan di atas muka bumi yang menyebabkan kerusakan di dalam tanaman, ya, pada harta benda. Dan ini semuanya menunjukkan bagaimana rahmat Islam. Bahkan di kondisi perang sekalipun, tidak ada agama yang lebih rahmat dari Islam di dalam peperangan. Di mana ada tuntunan agama yang mengharamkan membunuh perempuan dan anak kecil di dalam peperangan? Di mana ada tuntunan agama selain Islam yang mengharamkan untuk membunuh ahli-ahli ibadah yang hanya duduk di tempat ibadahnya? Berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau sudah menyerbu dan menguasai bumi dari bumi kaum muslimin, semuanya akan dibinasakan, dihancurkan. Iya. Tidak ada perbedaan antara anak kecil, perempuan dan orang-orang dewa, laki-laki dewasa. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Karena itu harus diketahui bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Dan agama kita, agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, jauh dari kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala." Telah sempurna kalimat Rabb-mu dengan penuh kejujuran dan keadilan. Iya. Seluruh dari Al-Qur'an isinya kejujuran, keadilan semata. Iya. Karena itu kita diperintah untuk berlaku adil pada segala keadaan. Wa idza qultum fa'adilu. Allah firman, dan apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan keadilan, bahkan terhadap musuh sekalipun. Allah Subhanahu wa taala memerintah, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Sungguhnya keadilan itu mendekati ketakwaan. Iya. Adanya kezaliman yang dilakukan oleh manusia, kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap umat Islam, itu tidak menjadikan umat Islam keluar kontrol, keluar dari batasan-batasan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya. Kalau mereka berbuat kezaliman melampaui batas, umat Islam dituntut untuk bertakwa kepada Allah, menjunjung tinggi keadilan di tengah manusia. Karena itu kita dilarang melampaui batas. Iya, dilarang melampaui batas. Dan ini adalah sifat umat Islam. Allah memerintah kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw." Istiqamalah engkau, Nabi Muhammad, sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula umat Islam yang bersama engkau, hendaknya mereka istiqamah sebagaimana mereka diperintah. Dan jangan kalian melampaui batas, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh melampaui batas. Di dalam makanan sekalipun, seorang tidak boleh melampaui batas. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, wa la ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghalalkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk kalian. Dan jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Iya. Di dalam berdoa sekalipun, Allah firman, "Fad'u rabbakum tadarrua wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh penyerahan diri kepadanya. Iya. Dengan kelirihan di dalam doa, dan jangan kalian melampaui batas. Di dalam membelanjakan harta, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintah, menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, "Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir, tapi mereka berada pertengahan. Ya. Inilah agama kita, syariat kita. Bahkan di medan jihad sekalipun, kita dilarang untuk melampaui batas. Allah firman, "Waqatilu alladhina yuqatilunakum fi sabilillah wa la ta'tadu." Perangilah siapa yang memerangi kalian di jalan Allah, dan jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas. Agama kita, agama Islam adalah agama yang jauh dari perbuatan kezaliman. Perbuatan kezaliman, melanggar janji, berkhianat, ini bukan sifat umat Islam. Tidak pernah diajarkan di dalam syariat Islam suatu bentuk dari sifat-sifat yang jelek ini. Bahkan di dalam syariat kita diharamkan kezaliman itu dari segala jenisnya. Dan dicela orang-orang yang melanggar janjinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang berkhianat. Tidak menunaikan amanah. Tidak menunaikan amanah. Ya. Dari hukum tidak hanya berlaku untuk umat Islam antara sama mereka saja. Sebab kezaliman adalah hal yang dihisab dan dipertanggungjawabkan. Termasuk kalau dia menzalimi seorang kafir sekalipun. Dipertanggungjawabkan. Karena itu kata Al-Imam Masruq Ibn Al-Ajla rahimahullah. Saya tidak pernah menzalimi seorang kafir zimmi pun. Apalagi seorang muslim saya zalimi. Seorang kafir saja tidak pernah dia zalimi. Iya. Bahkan di dalam syariat kita. Berbuat kezaliman kepada binatang sekalipun. Iya. Itu ada hisab dan perhitungannya. Bukankah ada seorang perempuan yang masuk neraka disebabkan karena dia mengurung seekor kucing? Ya. Dan antara binatang pun ada hisab sesama mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huququ ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha'i min syatil qarna." Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sampai kambing yang patah tanduknya meminta pertanggungjawaban kepada kambing yang mematahkannya. Antara hewan saja ada hisab. Ditegakkan keadilan, dilarang berbuat kezaliman. Ini syariat Islam yang agung. Karena itu tidak boleh menisbatkan ada bentuk dari perbuatan zalim, kekeliruan di dalam suatu sikap, kekeliruan di dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh sebagian umat yang menamakan dirinya sebagian manusia yang bernisbat kepada Islam. Ya, sebagian umat Islam tidak boleh perbuatan-perbuatan mereka yang keliru ini dinisbatkan dan dinamakan sebagai perbuatan umat Islam. Iya. Ini sudut pandang yang hendaknya kita ingat dan kita perhatikan di dalam seorang muslim menjaga dan memperhatikan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislamannya. Demikian beberapa penjelasan tentang sebagian dari keindahan agama kita. Dan berbicara tentang keindahan agama Islam, karakteristik syariat Islam, dasar-dasar pokok di dalam agama, ini perlu uraian dan pembahasan tersendiri. Iya. Karena ciri umum umat Islam sangat banyak. Sifat-sifat mereka sangatlah banyak. Dan di kesempatan ini, saya ingin mengingatkan sedikit kekeliruan yang berkaitan dengan kesalahpahaman. Kekeliruan dalam pemikiran. Atau kesesatan di dalam pemahaman. Iya. Dan sekali lagi, saya mengingatkan bahwa kalau saya berbicara tentang kekeliruan-kekeliruan sebagian dari umat Islam ini, itu bukan artinya saya menganggap bahwa perbuatan terorisme terjadi ya, dari umat Islam dan merupakan ciri mereka. Tapi pembahasan kita, sebagian orang menuduhkan ini sebagai sifat umat Islam secara umum. Maka kita tegaskan bahwa perbuatan tersebut perbuatan sebagian dari manusia yang keliru pemahamannya. Keliru pemahamannya. Salah di dalam langkahnya. Tidak mendalami agama dan tuntunan syariat Islam secara benar. Iya. Jadi kalau perbuatan-perbuatan pengerusakan, pemboman, aksi teror, dinamakan sebagai suatu jihad, dimaknakan sebagai suatu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang keliru. Perkara yang keliru. Iya. Karena jihad di dalam syariat memiliki ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang jelas. Dan jihad di dalam syariat kita adalah suatu ibadah yang sangat agung dan mulia, dibangun di atas maksud dan tujuan yang agung. Iya. Di antara pokok kaidah yang harus dipahami bahwa jihad itu adalah wasilah dari wasilah-wasilah dakwah. Wasilah dari mengajak manusia. Iya, kepada kebaikan. Masuk ke dalam Islam. Dan harus diketahui bahwa umat Islam, agama Islam tersebar di berbagai negeri. Kebanyakannya dengan dakwah, penyampaian dengan lisan, ajakan. Adapun jihad itu terbuka pada sebagian negeri, tapi itu sedikit kalau dibanding dengan mereka yang masuk ke dalam Islam karena dakwah dan ajakan. Karena itu harus diketahui bahwa jihad fi sabilillah dengan jihad secara fisik itu adalah wasilah dari wasilah-wasilah dakwah. Dan wasilah dipakai kalau bermanfaat. Wasilah itu digunakan kalau memang ada maslahatnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kali beliau berdakwah di Mekah, tidak ada beliau berjihad dengan pedang, jihad secara fisik. Bahkan di fase Mekah dilarang berjihad. Allah firman dalam Al-Quran, alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka? Tidakkah kalian lihat kepada umat Islam di Mekah dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Tapi tegakkanlah salat, keluarkan zakat. Ini perintah di fase Mekah. Ya, setelah kaum muslimin berpindah ke Madinah, berada di sebuah negeri yang umat Islam di tengah dua suku besar di kalangan orang Arab, suku Aus dan Khazraj, memiliki kekuatan, barulah turun perintah jihad itu. Itu pun perintah jihad turunnya bertahap. Awal kali diizinkan untuk memerangi orang yang menzalimi. Iya. Kemudian diizinkan untuk memerangi yang di sekitarnya saja. Baru setelah itu turun perintah umum. Iya. Karena itu keliru kalau ada yang mengatakan bahwa jihad yang paling afdal adalah jihad dengan pedang. Iya. Dan juga keliru yang mengatakan bahwa jihad yang paling afdal adalah jihad dengan lisan atau mujahadatun nafs, berjihad membenahi diri. Ya. Harusnya dikatakan bahwa jihad yang paling afdal adalah sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Di masa kaum muslimin kuat, ya, dan diperlukan jihad dengan tangan, itu yang paling afdal. Di masa kaum muslimin lemah, seperti di kondisi sekarang ini, maka yang paling utama adalah jihad dengan lisan, dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan betapa banyak dari manusia pedang-pedang tidak bermanfaat untuk mereka. Iya. Pedang hakikat tidak bermanfaat untuk mereka. Tetapi pedang penjelasan, pedang dari ilmu bisa meluluhkan mereka, menerima keislaman. Iya. Karena itu harus diluruskan bahwa jihad ini wasilah dari wasilah-wasilah dakwah. Keliru dari pemahaman anak-anak muda. Iya. Yang mengatakan bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan seluruh permasalahan. Dia adalah wasilah dari wasilah-wasilah dakwah. Dipakai apabila ada kemaslahatannya. Kemudian jihad itu sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai fase terakhir. Dalam hadis Bukhari dari riwayat Muslim, Nabi kalau sudah memasang bendera, sudah menunjuk seorang pimpinan pasukan, maka beliau berpesan kepada pimpinan pasukan dengan tiga pesan. Pesan yang pertama, kalau kalian berjumpa dengan mereka, musuh, ajaklah mereka masuk ke dalam Islam. Ini tawaran pertama. Diajak dulu masuk ke dalam Islam. Kalau mereka terima, tahan tangan kalian. Mereka itu adalah saudara kalian dalam agama. Kalau mereka tidak menerima keislaman, tawarkan. Yang kedua, dan ini pesan Nabi yang kedua. Tawarkan kepada mereka untuk membayar jizyah, membayar upeti. Mereka diizinkan di atas agamanya, tapi tunduk kepada umat Islam dengan membayar upeti setiap tahunnya. Kalau mereka terima, tahan tangan kalian. Kalau mereka menolak, barulah Nabi memerintah, ista'inu billahi wa qatiluhum. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Jadi di fase terakhir, iya, diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Kemudian jihad ini tidak pernah ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah negeri yang terdengar adzan di negeri tersebut. Karena itu dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, beliau apabila sudah mengintai sebuah negeri atau sebuah kota, sebuah desa dari orang kafir yang ingin diperangi, beliau mengintainya mendekati menjelang sahur. Ya. Beliau dan para sahabat menunggu. Kalau terdengar adzan, mereka menahan. Kalau tidak terdengar adzan, barulah mereka memerangi. Sebab Nabi sudah menyampaikan peringatan kepada penduduk negeri itu sebelumnya untuk masuk ke dalam Islam. Tapi mereka tidak mengindahkan peringatan, maka Nabi mendatangi mereka untuk diperangi. Sebelum diperangi, Nabi masih memastikan apakah terdengar adzan pada mereka atau tidak. Perhatikan. Dan ini orang-orang yang meneriakkan jihad, menegakkannya di tengah kaum muslimin. Yang terdengar adzan di mana-mana. Masjid di mana-mana. Dan ini kekeliruan di dalam pemahaman. Iya. Dan dari syarat jihad, ada izin dari kedua orang tua. Iya. Dan kebanyakan orang-orang yang menegakkan jihad, apa yang mereka sebut dengan jihad, orang tuanya tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Iya. Sehingga banyak dari mereka menjadi anak-anak yang durhaka. Karena setelah terjadi kejadian-kejadian tertentu, aksi-aksi terorisme, yang menanggung kejelekannya adalah orang tuanya. Ditanyai di sana-sini, disempitkan, menjadi bahan guncingan di tengah manusia. Bukankah ini semua kedurhakaan terhadap orang tua? Ya. Apakah ini jihad yang benar? Ini tidak melambangkan, tidak menggambarkan tentang keislaman. Iya. Dan terorisme itu sendiri hendaknya diketahui bahwa teror itu ada dua macam. Dan ini dari fikih yang banyak manusia luput darinya. Karena memang mass media, pemberitaan yang kebanyakannya ya diatur dan sudah di skenario oleh orang-orang tertentu, itu hanya menggambarkan sudut-sudut yang mendukung kepentingan saya. Terorisme dua macam. Ada terorisme dalam bentuk pemikiran. Dan ada terorisme dalam bentuk fisik. Secara fisik. Ya. Dan sekarang yang banyak dibahas, perbuatan teror secara fisik. Pelakunya ditangkap, dipenjara, dilakukan eksekusi. Ya. Tapi pemahamannya dibiarkan. Sebagiannya di penjara, masih sempat menulis buku di dalam penjara. Menyebarkan pemahamannya. Di penjara, tapi masih sempat memiliki murid-murid di dalam sel tahanan. Murid-muridnya keluar, ya, juga menyandam pemikiran yang sama. Maka yang seperti ini kurang kuat. Maka ini nasihat kepada seluruhnya. Pada siapa yang mendengar kalimat ini, bahwa di dalam menyelesaikan permasalahan terorisme tidak cukup ya dengan menangani secara fisik, melakukan penangkapan itu adalah hal yang bagus ya sebagai suatu hukuman untuk menjaga keamanan. Tapi harus diketahui bahwa bentuk teror yang kedua, terorisme secara ideologi, secara pemikiran, ini lebih berbahaya. Bahkan tidak akan mungkin muncul terorisme secara fisik kalau tidak ada kekeliruan secara ideologi. Maka harus diluruskan ideologinya. Ada pemahaman-pemahaman mereka yang keliru memahami tentang jihad. Apa itu jihad? Keliru di dalam memahaminya. Ya. Anak-anak muda umumnya kalau diberi iming-iming, apalagi anak mudanya memang sudah frustasi, ya, hidupnya dalam keadaan susah, mencari rezeki juga susah, ya, banyak persoalan keluarga, ya, dikasih iming-iming mati syahid masuk surga, jalan pintas masuk surga, ya, ruhnya keluar disambut oleh bidadari jadi pengantin, maka ini sangat disambut, ya, dengan penuh semangat oleh sebagian anak muda. Dan kita tidak ada yang berselisih paham bahwa orang yang mati syahid masuk surga. Keutamaan-keutamaan itu orang yang mati syahid, ya, sangat indah dan sangat banyak. Tapi yang menjadi masalah, benar nggak mati itu adalah mati syahid? Ini yang harus dipertanyakan. Nyawa ini cuma satu, iya. Dan harus diketahui dia matinya mati syahid atau mati tak syahid. Ya. Dia mati mulia atau mati konyol. Di sini harus diperbedakan antara dua hal. Karena itu tidak di semua keadaan para sahabat diizinkan untuk berperang. Perhatikan kisah di Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya jumlahnya 1300 orang atau 1400 orang. Jumlah yang besar. Mereka dihadang oleh kaum musyrikin, tapi jumlah mereka ribuan, bahkan puluhan ribu jumlahnya. Iya. Tidak boleh masuk ke Mekah. Padahal Nabi dan para sahabat ingin ke Mekah bukan untuk berperang, hanya ingin menunaikan ibadah haji saja dan umrah. Ditahan oleh kaum musyrikin, tidak boleh masuk. Iya. Maka terjadilah perjanjian damai antara umat Islam dan kaum musyrikin di Mekah. Dan itulah yang disebut dengan nama Sulh Al-Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Di antara poin-poin dari perjanjian tersebut, genjatan senjata, tidak berperang selama 10 tahun. Di antara poinnya, umat Islam belum boleh haji tahun ini. Harus balik. Tahun depan baru boleh. Di antara poinnya juga, siapa dari umat Islam di Mekah masuk Islam, kemudian dia lari ke Madinah, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Wajib dikembalikan ke Mekah. Ini poin banyak dari sahabat yang protes. Sampai Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anaqbalu daniyata fi dinina?" Ya Rasulullah, apakah kita terima kehinaan dalam agama kita? Bukankah kalau kita berperang menghadapi mereka, kita mati, mati kita mati syahid, dan mereka di dalam neraka? Perhatikan. Ya. Para sahabat tidak ada yang langsung berdiri, oh berperang. Kalau saya mati, mati syahid. Mereka minta izin kepada Nabi. Menunjukkan bahwa jihad itu bukan sembarangan. Ada aturan dan ketentuannya. Dan Umar ketika mengucapkan hal tersebut, Nabi berkata, "Aku adalah Rasul Allah. Demikian saya diperintah." Iya. Diperintah untuk mengadakan suluh, perdamaian dengan mereka. Dan perdamaian ini disebut di dalam Al-Quran sebagai fatah, kemenangan yang besar. Itulah di firman Allah, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami membukakan engkau ya Nabi Muhammad suatu kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang sangat jelas. Iya. Dan perhatikan dari kisah yang indah ini, umat Islam tidak ada yang berperang. Iya. Tidak dikatakan loh, kalau kita berperang mati syahid. Matinya mati syahid. Mereka dalam neraka. Tidak. Sebab di sini ketentuan jihad tidak terpenuhi. Nabi SAW tidak mengizinkan hal tersebut. Ada maslahat yang lebih besar daripada itu. Ada jalan yang lebih besar daripada itu. Ya. Karena itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Maka dari sini harus dipahami. Bahwa jihad itu ada ketentuan dan aturan-aturannya. Ada ketentuan dan aturan-aturannya. Jangan sembarangan. melaksanakan aksi-aksi yang akhirnya di belakangnya hanya kerusakan saja. Betapa banyak dari orang-orang yang melakukan peledakan, pengoboman. Hasilnya apa? Hasilnya umat Islam dijelekkan di mana-mana. Iya. Orang yang tidak terlibat di dalam perbuatan mereka juga ikut dijelekkan. Satu tempat membuat kasus peledakan, iya. Umat Islam yang berada di sekitarnya semuanya disisir, diperiksa. Iya. Kemudian harus menanggung dari kejelekan yang dilakukan oleh sebagian orang ini. Belum lagi merusak, iya, citra dari agama Islam yang agung. Pembunuhan terhadap jiwa yang tidak berdosa. Menghilangkan harta benda yang dijaga di dalam syariat. Iya. Menelantarkan hak-hak yang telah diatur di dalam agama. Dan banyak lagi dari kerusakan-kerusakan yang sebagian orang tidak memahami. Sebagian orang tidak memahaminya. Iya. Dan sekarang kalimat jihad ini, kalimat perjuangan, ya dibahasakan dengan banyak bahasa ya. Karena sekarang ya banyak orang yang kadang sudah fobi menggunakan kata jihad. Ya. Digantilah bahasanya dengan bahasa perjuangan, bahasa pembelaan. Hah? Muncullah berbagai form untuk hal tersebut. Ya. Jihad dalam istilah mereka beraneka ragam. Ya. Dan ini juga harus saya dudukkan bahwa pengaruh dari pemikiran sangat berbahaya. Pengaruh dari pemikiran sangat berbahaya. Di antara pokok dasar dari akidah umat Islam. Dan ini yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diwarisi oleh para sahabat, dijalankan oleh para sahabat. Dan ini yang menjadi keyakinan ulama Islam dari dahulu hingga hari ini. Adalah seorang wajib untuk mendengar dan taat kepada seorang pemimpin muslim. Pemerintah muslim. Maka sepanjang pemerintah adalah seorang muslim, kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang benar. Iya. Tidak boleh melakukan kudeta. Keluar dari ketaatan kepadanya. Iya. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, man kharaja alal imam shibran mata mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar terhadap imam pimpinan walaupun sejengkal, kemudian dia mati, matinya dalam mati jahiliyah, dihitung sebagai mati jahiliyah. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat kepada para sahabatnya untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah fil usri wal yusr wal manshati wal makrah wa an la nunazi al amra wa ala atharatin alaina wa an la nunazi al amra ala min ahlihi illa an taraw kufran bawahan innakum fihi min Allahi burhan. Saya membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan bersemangat, bahkan dalam keadaan pemerintah lebih mementingkan dirinya, kita diperintah untuk mendengar dan taat. Dan tidak boleh kita mengganggu gugat kedudukan mereka, kekuasaan mereka, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, yang kalian punya bukti yang jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini jumlahnya mutawatir. Dan ini keyakinan sekali lagi, tidak ada silam pendapat di tengah umat Islam. Tidak ada silam pendapat. Ya. Dan keyakinan ini banyak dilanggar oleh manusia. Ya. Perhatikan siapa yang mengajak manusia untuk melakukan demonstrasi. Siapa yang mendidik manusia dengan statement-statement. Menjelekkan penguasa. Mengkritik dalam kebijakan presiden, mengkritik dalam kebijakan perekonomian, mengkritik dalam berbagai kebijakan, membuat keributan di tengah manusia. Ini adalah hal yang bebas kita lihat. Di media-media terlihat, media tertulis, yang terdengar. Siapa saja yang ingin mencela penguasa, dia cela. Dan ini adalah terorisme pemikiran yang sangat besar. Dan merupakan sebab munculnya aksi-aksi terorisme secara fisik. Hanya saja berbeda jalurnya. Sebagian orang dengan jalur jihad, sebagian orang lagi dengan jalur frustasi, sebagian orang lagi dengan jalur ya, untuk ketidaksenangan akan kebijaksanaan. Berbeda jalurnya. Hanya perbuatannya sama. Apa bedanya? Ya. Yang melakukan peledakan membuat kerusakan, kerugian dengan berbagai orang. Yang melakukan demonstrasi, ya, terjadi kerusuhan, kadang melayangkan jiwa. Ini juga adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama. Dan semuanya tidak dihitung jihad di dalam agama. Dalam hadis Mu'ad bin Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhayyaqa manzilan aw qata'a tariqan aw aada mu'minan fala jihad lah." Kata beliau, siapa yang menyempitkan sebuah rumah, rumah orang dia sempitkan. Siapa yang memutuskan suatu jalan? Dan siapa yang mengganggu seorang muslim? Ini perbuatan terjadi di mana? Kita lihat di aksi-aksi demonstrasi. Semuanya terjadi pada hal ini. Nabi katakan, siapa yang menyempitkan sebuah rumah, memutus suatu jalan, atau mengganggu seorang muslim, tidak ada jihad baginya. Tidak ada di dalam syariat kita menghitung hal tersebut sebagai perbuatan jihad. Ya. Dan aksi-aksi kerusakan yang seperti ini banyak bentuknya. Tidak hanya berasal dari orang yang keliru pemahamannya dalam masalah jihad itu saja. Tapi banyak sebab yang lainnya yang menyebabkan hilangnya keamanan, terjadinya kerusuhan di tengah manusia. Dan ini kalau dibiarkan akan menjadi pendidikan, akan terus terjadi kerusakan. Ya. Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan. Ya. Tetapi kita melihat di mass medianya, di televisinya, di surat kabarnya, di radionya, ya, semuanya hujatan terhadap penguasa. Dari anak kecil sampai orang dewasa, dari tukang sapu di jalanan sampai yang berada di atasnya, semuanya pandai ya, untuk mengkritik dan menjelekkan. Bukankah ini adalah sumber kerusakan? Dan ini perlu untuk dibenahi dan diperbaiki kalau memang serius di dalam menegakkan keamanan di negeri ini. Ya. Dan ini adalah sebab pokok di dalam menegakkan keamanan. Jangan diambil dan dibabat satu sumber tertentu. Bagus ya membabat, namanya penyakit, ya, dihilangkan, diangkat, diimputasi, itu hal yang bagus. Tapi lihat dari mana akar penyakit tersebut. Ya. Dan yang telah dijangkit oleh penyakit ini, tempat-tempat yang mana saja. Semuanya harus ditangani dengan serius. Karena itu, sekali lagi, hendaknya diingat bahwa jihad adalah suatu agama yang sangat agung, atau suatu syariat yang sangat indah di dalam agama. Ya, dan perbuatan terorisme itu sendiri, sekali lagi, ada dua macam. Ada dalam bentuk ideologi, dan ada dalam bentuk praktek fisik. Ya. Dan banyak manusia pandangannya terarah pada praktek fisik saja. Ya. Dan ini memang pandangan kebanyakan orang awam, orang umum, yang tidak mengerti kemaslahatan. Tidak memikirkan apa kebaikan untuk umat ini. Apa kebaikan untuk manusia. Karena mereka hanya melihat di mass media, hanya membaca, mendengar, melihat, ya, dan terpengaruh dengan apa yang dia dengar, dia baca, dan dia lihat tersebut. Ya. Dan mereka tidak bisa memikirkan dari mana asal muasal munculnya perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kemudian dari hal yang perlu saya ingatkan di sini, di antara kekeliruan pemahaman dalam masalah jihad, ya, sebagian orang menyangka bahwa kafir itu satu macam saja. Dikatakan orang kafir cuma satu macam. Dan ini pemahaman yang keliru. Di dalam agama kita orang kafir itu ada empat macam. Iya. Dan ini pembagian kafir menjadi empat ada di buku-buku fikih yang ditulis di empat madhab. Dan selain empat madhab diterangkan. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan ulama tentang pembagian ini. Iya. Kafir yang pertama namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini adalah kafir yang hidup bersama kaum muslimin dalam sebuah negeri. Iya. Mereka dilindungi oleh negara. Mereka juga taat kepada peraturan negara. Kafir yang seperti ini disebut sebagai kafir dhimmi. Di masa dahulu orang-orang Yahudi dari tiga kabilahnya yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin di Madinah, mereka semuanya dahulunya disebut sebagai kafir apa? Kafir dhimmi. Ya. Di tengah umat Islam di Indonesia ini, kadang di sebelah kita, di samping kanan kita, ya, ada tetangga-tetangga non-muslim. Sepanjang mereka adalah penduduk negara, dilindungi oleh negara, warga negara, ini disebut sebagai kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Tahukah kafir dhimmi itu? Apa kedudukannya di dalam syariat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhimmatul muslimina wahidah, yas'a biha adnahum." Dhimma kaum muslimin itu satu. Ya, perjanjian penjagaan kaum muslimin satu. Dijaga dari lapisan paling atasnya hingga yang paling bawahnya. Jadi kalau pemerintah sudah melindungi, itu artinya seluruh rakyat di dalam negara tersebut punya kewajiban untuk melindunginya. Iya. Dan ini kafir yang pertama, namanya kafir dhimmi. Kafir yang kedua disebut dengan nama kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir yang berasal dari negeri lain, dari negara lain. Tapi negeri ini, negara kafir ini, telah terjalin perjanjian antara mereka dan antara negara Islam untuk tidak berperang. Ada hubungan. Iya. Perdamaian antara keduanya. Dan ini yang berjalan di kebanyakan negara saat ini. Iya. Dimaklumi bahwa Indonesia ini punya hubungan bilateral yang sangat banyak dengan berbagai negara. Iya. Negara-negara kafir. Dan ini menjadikan mereka sebagai kafir mu'ahad. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian di Hudaybiyah, maka seluruh orang kafir Quraisy semuanya dihitung sebagai kafir mu'ahad. Nabi mengancam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Iya. Ini mungkin harus menjadi pertanyaan ya. Pada orang-orang yang melakukan aksi-aksi peledakan. Ya, lo membunuh kafir kok tidak mencium baunya surga? Ini harus menjadi pertanyaan. Supaya mereka belajar dengan benar. Punya fikih dalam agama. Jangan mengandalkan semangat saja. Hah? Hanya terpengaruh iming-iming jadi pengantin. Ya. Tapi harus berfikir. Kok Nabi bisa mengatakan siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium baunya surga? Disinilah letak keindahan syariat Islam. Kafir mu'ahad ini kafir yang dilindungi, terikat dengan perjanjian. Umat Islam itu tidak pernah dididik untuk melanggar janji. Tidak pernah dididik sebagai orang yang berkhianat. Iya. Karena itu antara Nabi dan kaum musyrikin di Mekah, setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah tidak pernah melanggar perjanjian. Iya. Datang kepada Nabi Abu Jandal setelah perjanjian Hudaybiyah dalam keadaan terbelenggu. Iya. Dengan rantai. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Kenapa saya dibiarkan bersama mereka?" Nabi hanya memberikan ya, wasiat-wasiat supaya dia bersabar. Dan ketika Nabi didatangi oleh Abu Basir dan kawan-kawannya di Madinah. Mereka ini, Abu Basir dan kawan-kawannya, ya, orang yang masuk Islam di Mekah. Kemudian mereka lari ingin bergabung ke Madinah. Ingat konsekuensi dari perjanjian Hudaybiyah, kalau ada yang masuk ke Madinah, tidak boleh diterima oleh Rasulullah. Rasulullah tidak menerima mereka. Tidak diterima oleh Rasulullah, namun Abu Basir dan kawan-kawannya jujur keislamannya. Mereka tidak kembali ke Mekah. Ya. Tapi mereka lepas tanpa ada aturan. Ya. Dan Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam tidak mengarahkan mereka untuk hal tersebut. Tapi mereka sendiri yang berijtihad. Berijtihad. Dan itu hak mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dicela dalam hal ini. Karena itu tidak pernah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam melanggar perjanjian. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum." Sepanjang mereka istiqamah dalam janji mereka, Maka istiqamalah kalian. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Iya. Baik. Jadi sekali lagi, pernyataan Nabi, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Ini menunjukkan bagaimana tingginya syariat Islam ini. Dan bagaimana Islam menjunjung keadilan. Tidak ada pelanggaran terhadap janji. Tidak ada pengkhianatan. Dan tidak ada pula perbuatan kezaliman. Ya. Dipelihara di dalam agama kita. Kemudian kafir yang ketiga, namanya kafir musta'min. Kafir musta'min. Iya. Kafir musta'min. Kafir yang diberikan jaminan keamanan. Diberi jaminan keamanan. Dia minta jaminan keamanan, diberikan jaminan keamanan, masuk ke suatu negeri. Dan inilah keadaan orang-orang kafir yang masuk ke negeri kita. Dari turis-turis, ya, duta-duta besar, ya, orang-orang yang bekerja, para pedagang, dan yang semisal dengan yang masuk ke negeri kita, mereka ini adalah kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Dan kalau dia dapat jaminan keamanan seperti ini, Allah perintah di dalam Al-Quran, ثم أبلغه مأمنا, antarlah mereka kepada keamanan yang kalian telah setujui. Ya. Dan ini menjaga yang seperti ini perkara yang sangat agung di dalam syariat. Ingin mengetahui dari keagungannya, perhatikan kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Ummu Hani, saudara perempuan dari Ali bin Abi Thalib, beliau telah melindungi sebagian kerabatnya kafir untuk masuk ke Mekah. Perlindungan dari Ummu Hani masuk ke Mekah agar supaya kerabatnya ini melihat umat Islam, mudah-mudahan dia mendapat hidayah masuk ke dalam Islam. Tapi mendengar bahwa kerabatnya ini mau masuk ke Mekah, Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Perhatikan. Maka Ummu Hani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan perbuatan Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani menjelaskan bahwa saya sudah melindungi kerabatku untuk masuk. Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi. Rasulullah sebagai pimpinan negara melindungi siapa yang dilindungi oleh warga negaranya, walaupun dia seorang perempuan. Iya. Jadi kalau jaminan keadaan datang dari warga, seorang perempuan sekalipun, pimpinan negara wajib melindunginya. Jelas ya? Wajib untuk melindunginya. Kecuali kalau ada mafsadat yang sangat besar tentunya di belakangnya, dan ini ada rinciannya, ya, di pembahasan masalah tata negara dalam syariat kita. Baik. Jadi sekali lagi, Rasulullah berkata, kami telah lindungi siapa yang kau lindungi. Ya, dan inilah keberadaan orang-orang asing yang masuk ke negeri kita. Karena itu tidak dibenarkan. Ya. Seorang kafir berada di sebuah negeri, dilindungi oleh negara, dilindungi oleh pimpinan negerinya, kemudian dibunuh. Ya. Karena itu tidak ada dari ulama kita yang membenarkan kejadian di Libya. Eh? Pembunuhan terhadap duta besar. Betul, semua umat Islam marah. Nabi SAW dicela, dihina. Siapa yang tidak marah? Ya. Tapi hendak diingat bahwa jangan sampai kemarahan kita menyebabkan kita menghalalkan segala cara masuk ke dalam hal yang diharamkan. Itu perkara yang tidak dibolehkan di dalam agama kita. Ya. Cara seorang hamba untuk mewujudkan, menampakkan, mengekspresikan kemarahannya, banyak cara. Tidak harus dengan dia berbuat kezaliman seperti itu. Iya. Maka ini hendaknya diperhatikan. Demikian pula yang terjadi beberapa hari kemarin atau hari kemarin ya. Ya. Dari sebagian orang karena masalah film ini juga, ya, terjadi ribut-ribut, berbuat kerusakan, ya, bentrokan. Ini dari hal yang tidak dibenarkan. Dari hal yang tidak dibenarkan. Silahkan mewujudkan cara seorang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar. Cara yang dengannya Islam itu indah dipandang oleh manusia. Sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Ya. Bukan dengan cara orang-orang yang membuat kegaduhan di jalan dan membuat kerusakan di tengah manusia. Baik. Jadi saya kembali kepada kafir jenis yang ketiga, yaitu kafir musta'man atau kafir musta'min. Ini tiga jenis kafir. Tiga jenis kafir ini tiga-tiganya tidak boleh dibunuh. Selain dari tiga jenis ini, itu kafir yang keempat. Namanya kafir harbi. Kafir harbi. Kafir yang boleh diperangi. Ini yang halal darahnya. Boleh untuk dirampas hartanya. Dan itu namanya kafir harbi. Ya. Sekarang kalau kita sudah tahu kafir harbi itu siapa. Ya. Ada fikih yang lain. Dan ini juga banyak kekeliruan di antara manusia. Masuk di dalamnya. Dikiranya kafir harbi itu adalah kafir berada di negeri kafir. Ya. Kemudian dia bobol rekeningnya di bank. Ya. Melalui internet dia keambil semua. Apa? Duitnya dianggap sebagai kafir harbi. Dan ini keliru. Ya. Sebab di dalam memerangi kafir harbi tidak pernah tercatat di dalam sejarah jihad umat Islam. Ada jihad yang terjadi tidak di bawah pengaturan dan kepemimpinan seorang penguasa. Jadi kalau berbicara ingin memerangi kafir harbi, itu adalah pembahasan jihad secara fisik. Jihad secara fisik itu bagaimana? Ini perlu diluruskan. Sebab banyak orang tidak mengerti jihad itu secara fisik yang dimaksud apa. Kita tidak berbicara tentang jihad secara lisan. Kita tidak berbicara tentang jihad membenahi diri. Kita tidak berbicara tentang jihad melawan syaitan. Ya. Kita tidak berbicara tentang jihad amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua bagian dari jihad. Tapi yang kita ingin singgung di sini adalah pembahasan jihad secara fisik. Ya. Memerangi orang kafir. Ya. Dengan senjata. Menumpahkan darah mereka. Kapan hal ini dibolehkan? Kapan disyariatkan? Jawabannya bahwa jihad yang seperti ini. Ini terbagi dua di dalam syariat kita. Yang pertama ada namanya jihadul hujum. Jihad menyerang. Kaum muslimin yang duluan menyerang. Dan yang kedua ada namanya jihadul dafa. Atau jihadul mudafa. Jihad membela diri. Jihad membela diri. Iya. Ini dua jenis jihad. Jadi kalau ingin berjihad menghadapi orang kafir. Itu pasti dengan dua jenis jihad ini. Sebab ini jalan yang diterangkan di dalam syariat untuk menghadapi orang kafir secara fisik. Adapun jihad membela diri, ini sifatnya umat Islam diserang oleh orang kafir. Ya. Sebagai suatu umat yang memiliki harga diri, apabila diserang, tentunya mereka membela diri. Ya. Dan apabila mereka membela diri, terbunuh di dalam pembelaan diri tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, dia mati syahid. "Man qutila duna malihi fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh karena dia membela hartanya, dia mati syahid. "Man qutila duna ahlihi fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh karena dia membela keluarganya, dia mati syahid. "Man qutila duna irdihi fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh karena dia membela kehormatannya, dia mati syahid. Ada beberapa lafaz dalam sejumlah riwayat. Iya. Ini jihad membela diri namanya. Dan jihad membela diri ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama diserang tiba-tiba oleh musuh. Ya. Tidak ada persiapan untuk menyusun strategi, membentuk kepemimpinan. Maka dalam keadaan yang seperti ini tidak disyaratkan dia menunggu perintah dari pimpinan. Boleh langsung dia membela dirinya. Ya. Kondisi yang kedua, di jihad diserang, tiba-tiba, mereka diserang oleh musuh, tetapi masih sempat untuk membentuk kepemimpinan. Maka dalam kondisi yang seperti ini, tetap harus dibangun, dipimpin oleh seorang pemimpin muslim. Iya, ini jihad membela diri. Kemudian jihad yang kedua, namanya jihad menyerang. Jihad menyerang. Iya. Jihad menyerang. Jihad menyerang ini, di dalam syariat kita, disyaratkan padanya tiga syarat. Iya. Dan tiga syarat ini adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Syarat yang pertama disyaratkan di dalam jihad tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin muslim. Dipimpin oleh pimpinan negara. Iya. Ingat ya, yang memimpinnya siapa? Pimpinan negara. Ya, jangan dia berkumpul 5 orang, 10 orang. Diangkat satu pemimpin, dia katakan kamu adalah pimpinan negara kita. Walaupun negara di bawah tanah. Ya. Itu bukan pimpinan namanya. Yang dikatakan pimpinan negara dalam istilah para ulama. Ya, seperti yang ditanyakan kepada Imam Ahmad. Siapakah pemimpin itu? Kata beliau, kalau kamu masuk ke sebuah negeri. Kamu tanya penduduk negeri itu dimanapun mereka berada, siapa pimpinan kalian? Dia tunjuk ke sana. Nah, itulah pemimpin namanya. Seluruh orang di Indonesia ini, kalau ditanya siapa presiden Indonesia, pimpinan negara Indonesia, jawabannya siapa? Dia akan bilang presiden SBY, kan begitu? Ya. Inilah yang dikatakan pemimpin yang syah. Jelas? Baik. Jadi harus ada pimpinan negara. Mungkin ada yang bertanya, loh Ustaz, apa dalilnya? Ya. Jangan mensyaratkan saja, tidak dalil. Jawabannya dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sesungguhnya seorang imam, seorang pemimpin itu adalah tameng. Hah? Hendaknya dilakukan peperangan di belakangnya. Ini nas dari Nabi. Bahwa jihad apapun, peperangan apapun yang ditegakkan harus di belakang imam. Di belakang pimpinan negara. Iya. Karena dalam jihad dimaklumi banyak peraturan. Ya. Mengatur strategi perang, mengatur pasukan, membagi pasukan, ya. Menentukan arah serangan, ya. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang hanya boleh diatur oleh satu orang. Kapan bercabang? Tidak akan ada jihad seperti itu. Ya, ada dua pemimpin yang satu bilang maju, yang satu bilang mundur. Ya. Apa yang akan terjadi? Dan ini dari keindahan syariat kita di dalam mengatur. Yang harus ada pimpinan negara yang pertama. Ya. Yang kedua disyaratkan dalam sebuah jihad, kaum muslimin memiliki wilayah kekuasaan. Memiliki wilayah kekuasaan. Iya. Karena itu sepakat para ulama, sebagaimana yang disebut oleh Hafiz Ibnu Hajar, bahwa awal syariat jihad secara fisik itu ketika Nabi berpindah ke Madinah. Sebab tatkala beliau berpindah ke Madinah, beliau memiliki wilayah kekuasaan. Iya. Memiliki wilayah kekuasaan. Ini syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, disyaratkan kaum muslimin memiliki kekuatan. Ya. Karena itu tadi saya terangkan bahwa di awal syariat jihad bertahap sesuai dengan kekuatan kaum muslimin. Ya. Kadang mereka memiliki pemimpin, memiliki wilayah, tapi tidak ada kekuatan. Pada saat itu dilarang untuk berjihad. Ya. Bahkan diharamkan berjihad. Nah, disebutkan di dalam sejumlah hadis yang sahih atau sebagian hadis yang sahih, kisah di akhir zaman. Tatkala Ya'juj dan Ma'juj turun. Ini perhatikan ya, kedetailan fikih beragama. Ketika Ya'juj dan Ma'juj turun di akhir zaman, ya. Mereka ini adalah suatu kaum yang tidak mungkin dihadapi. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Menghadapi mereka Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan dimaklumi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini setelah adanya Imam Mahdi dan setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi, ada Nabi Isa di tengah mereka. Ketika Ya'juj dan Ma'juj turun, kemana kaum muslimin ini? Apakah diperintah menghadapi Ya'juj dan Ma'juj? Kalau diperintah pasti binasa mereka. Karena tidak ada yang bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Allah perintah kepada Imam Mahdi dan kaum muslimin untuk bersembunyi di gunung. Perhatikan, ada imam, ada pimpinan negara, ada wilayah kekuasaan, tapi tidak ada kekuatan. Tidak diperintah kalau mati mati syahid. Ya, tidak, tapi disuruh apa? Naik ke gunung. Karena itu disyaratkan di dalam jihad harus ada kekuatan. Harus ada kekuatan. Ini tiga syarat. Dan tiga syarat ini tidak terpenuhi. Sekarang tanya saja kepada orang yang melakukan aksi-aksi peledakan ini. Ya, targetnya sekarang macam-macam ya. Nah, dulu targetnya orang kafir. Ya, sekarang mulai apa namanya? Meningkat. Walaupun sebenarnya itu tidak mengherankan, sebab pemikiran mereka dari dahulu membunuhi aparat keamanan, ya, itu pemikiran sudah lama. Ya, sekarang pemikiran yang sudah lama. Dan pemikiran ini ditulis oleh sebagian penulis mereka dalam sebuah buku berbahasa Arab. Inilah yang diterjemahkan oleh sebagian orang. Ya. Mungkin semua orang tahu siapa yang bernama Aman Abdurrahman. Ini yang paling aktif mentransfer pemikiran-pemikiran itu dalam bentuk karya tulis. Dan ini yang banyak dibaca oleh orang-orang itu. Ya. Pemikiran dari Abu Mus'ab As-Suri, pemikiran dari Abu Qatadah Al-Filistini, dan selainnya dari penulis-penulis. Ya, mereka ya, yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan seluruh pemerintahan, mengkafirkan aparat. Ya. Mereka punya tulisan-tulisan dalam hal ini. Akhirnya menjadi sebab sebagian orang ini memunculkannya. Ya. Dulu mereka sudah tahu ilmunya, hanya sekarang ya, masalahnya masalah target saya. Kalau pemikiran ini tidak dikikis dari mereka, ini akan menjadi bahaya di tengah umat. Ya. Karena itu sekali lagi, kalau memang serius ingin menangani tentang terorisme, ya, maka arahkan ya, di dalam menanganinya pada akar-akarnya. Ya, jangan hanya membabat daun-daunnya, menghilangkan ulat yang ada di daun. Itu bagus ya, ulatnya dihilangkan bagus. Ya. Tapi kalau penyakit ada di akar, akan jatuh seluruh pohon tersebut. Kalau tidak dihilangkan. Hendaknya kita serius di dalam ya, menangani hal tersebut, memberikan penyelesaiannya pada akar-akarnya. Baik. Ya. Kemudian kalau kita lihat target dari orang-orang yang melakukannya, sekarang targetnya sudah keliru. Ya. Bukan lagi orang kafir. Sudah kaum muslimin. Ya. Aparatur pemerintahan. Dan harus diketahui bahwa pemerintah dan aparatur pemerintahannya ini oleh mereka tidak dianggap muslim. Semuanya dianggap kafir. Kenapa tidak? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Jelas ya? Karena itu dikafirkan. Hukum pengkafiran. Dan ini salah satu sumber munculnya pemikiran yang seperti ini. Ya. Bergampangan di dalam menjatuhkan vonis kafir. Iya. Dan ini menjatuhkan vonis kafir kepada siapa yang menyelisihinya. Bukan hanya terjadi pada orang-orang itu saja tadi. Ada juga pada kelompok-kelompok yang lain. Banyak kelompok yang melakukannya. Iya. Dan ini adalah pemikiran yang berbahaya. Iya. Hanya tadi saya katakan bahwa iya, bentuk mereka mewujudkan pemikirannya berbeda-beda. Iya. Tapi dasar pemikiran sama. Ini mengkafirkan, sana mengkafirkan, sana mengkafirkan. Kalau begitu apa bedanya? Ya. Semuanya akan berbuat kerusakan. Maka cara untuk menciptakan keamanan adalah kita meluruskan pemahaman itu. Kita terangkan bahwa mengkafirkan seorang muslim bukan perkara ringan. Ya. Pengkafiran itu adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Hak Allah dan hak Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa haru alayhi. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, ini kalimat dia jatuhkan vonis kepada saudaranya wahai kafir, ini kalimat harus ditanggung. Kalau benar seperti yang dia katakan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, kalimat ini akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Pengafiran adalah perkara riskan di dalam agama kita. Tidak sembarang menjatuhkan vonis kafir. Iya. Baik, anggaplah mereka ini mengatakan kami menyerang orang-orang kafir. Kafir di sini siapa? Kafir tadi itu ada 4 macam. Ya. Tidak ada dari kafir harbi di negeri kita ini. Kalau begitu ini adalah perbuatan jauh dari mana memerangi orang kafir. Kalau mereka katakan itu adalah perbuatan jihad, kita tanya jihad apa yang kalian lakukan? Jihad secara fisik itu terbagi 2. Ada jihad menyerang dan ada jihad membela diri. Kalian membela diri? Jawabannya tidak. Mereka yang menyerang. Baik, kalau kalian menyerang ada 3 syarat. Jihad menyerang itu dikatakan syah. Mana pimpinan negara kalian? Tidak ada pimpinan negara. Mana wilayah kekuasaan kalian? Tidak ada wilayah kekuasaan. Mana kekuatan kalian? Tidak ada kekuatan. Kalau begitu ini bukan dari jihad sama sekali. Karena itu saya nasihatkan kepada seluruh lapisan kaum muslimin dan muslimat. Iya. Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersikap adil dalam segala keadaan. Dan supaya menyelesaikan masalah dengan ilmu syar'i. Dengan ilmu syariat. Dengan kebijaksanaan. Iya. Dengan kebijaksanaan. Dan hendaknya setiap orang jujur di dalam penyelesaian. Dia ingin menyelesaikan karena dia ingin menciptakan keamanan di tengah manusia. Iya. Ingin menciptakan keamanan di tengah manusia. Dan ini akhlak yang sangat mulia. Keutamaan yang sangat besar. Sangat dianjurkan di dalam syariat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seluruh kaum muslimin dan muslimat dari segala ujian dan cobaan, segala fitnah dan kejelekan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita semua dari segala hal yang membahayakan diri kita, keluarga kita, dan agama kita. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa di masa yang seperti ini perlu kesabaran. Ikhwani fillah, perlu kesabaran. Iya. Kadang orang-orang zalim berbuat sesuatu, namun orang yang tidak terlibat di dalamnya kadang ikut mendapatkan getahnya, ikut mendapatkan kejelekannya. Maka kesabaran dalam hal ini adalah hal yang penting. Iya, dan seorang mengambil ihtisab pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala di belakang hal tersebut. Iya. Di belakang hal tersebut. Kemudian saya ingatkan juga bahwa ujian-ujian dan cobaan-cobaan kini hendaknya membuat kita lebih dewasa, lebih banyak berpikir, lebih banyak membenahi diri, dan lebih banyak sadar. Ya, bahwa sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu sangat banyak. Ya. Lahan-lahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Banyak hal yang bisa kita benahi. Banyak cara kita bisa membela agama. Ya. Banyak cara dengannya kita bisa menjemput hidayah. Banyak cara yang dengannya kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala di tengah masa yang banyak terjadi fitnah-fitnah ini. Seorang bisa mengajak ya, keluarganya, tetangganya kepada kebaikan, ya, bisa memberikan nasihat, ya. Dia bisa mengeluarkan dari hartanya, ya, dari tenaganya, apa yang dia mampu untuk menyebarkan kebaikan di tengah manusia. Kalau dia tidak mampu, maka paling tidak akhlak yang baik, ilmu syar'i yang dia sandang, ini menjadi kebaikan untuknya. Sebab itu adalah sifat seorang mukmin dan mukminah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam, tentang sifat Nabi Isa dalam firman-Nya yang menghikayatkan ucapan Nabi Isa, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dan aku telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun aku berada. Marilah kita menjadi orang-orang yang berberkah dimanapun kita berada. Menjadi orang yang menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Iya. Menjadi sebab tertutupnya pintu-pintu kejelekan. Orang-orang yang gemar untuk memadamkan api, bukan mengobarkan api. Ya. Sebagai orang yang berberkah, membawa kebaikan untuk manusia. Membawa kebaikan untuk manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, inayah dan rahmatnya untuk kita semua dan mengokohkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di kehidupan alam kubur dan di kehidupan akhirat telah insyaallah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa dan kesalahan kita semua dan selalu memberikan rahmatnya dan kebaikannya untuk kita semua. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.